hadiyalah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki hadis yang ketiga dari bab yang ke-28 min kitab tahajjud. Pada hadis yang pertama telah kita lalui hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ta'limnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya dan sekaligus kepada umatnya untuk melakukan al-istikharah fil umuri kulliha, melakukan istikharah itu memohon pilihan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan suatu perkara yang ia sedang hadapi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita hendak beristikharah untuk melakukan salat 2 rakaat min ghairil fardhah, selain salat wajib. Kemudian beliau mengajarkan setelah salat 2 rakaat dengan doa. Doa yang sangat penting untuk kita menghafalnya dan memahami maknanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik ila akhir doa. Dan hadis kedua yang boleh sebutkan hadis Abi Qatadah al-Harits bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Dan hadisnya di Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika seseorang yang terkala masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia melakukan salat 2 rakaat. Kemudian hadis yang ketiga, qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. Potongan hadis yang telah kita lalui kisahnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh orang tua Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ke rumahnya. Dan orang tua Anas telah menyiapkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu memenuhi undangan tersebut. Kemudian setelah selesai memakan hidangan yang dihidangkan oleh keluarga Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada yang di rumah untuk bersiap-siap salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, "Qumu falyusalli bikum." Bangkitlah dan aku akan salat bersama kalian. Maka Nabi sallallahu salat 2 rakaat di rumah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, seperti disebutkan dalam hadis ini, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Dan ayah di rumah pada waktu itu salat bersama Nabi sallam itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an bersama yatim, kemudian di belakang keduanya Ummu Sulaim. Kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa al-yatim wal-ajuzu khalfana. Aku sholat pada saat itu di belakang Nabi SAW bersama seorang anak yatim, dan di belakang kami al-ajuz, itu wanita. Jadi Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumman saraf. Kemudian Nabi SAW setelah itu beliau meninggalkan rumah kami. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, dan syahidnya Nabi SAW salat sunnah di rumah Anas 2 rakaat. Dan ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah berjamaah, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Hanya saja hal tersebut tidak dijadikan kebiasaan oleh Nabi SAW. Nabi pernah berkunjung ke rumah Anas dan sholat bersama keluarga Anas. Sebaliknya juga Nabi pernah berkunjung ke rumah sahabat, beberapa sahabat yang lainnya, dan sholat di rumah mereka. Seperti di kisah Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ibnu Bukair wa Yahya ibn Abdullah ibn Bukair qala haddatsana Layth wa Layth ibn Sa'd an Uqil wa Uqil ibn Khalid an Ibn Shihab وهو الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat setelah Jumat dan 2 rakaat setelah Maghrib dan 2 rakaat setelah Isya. Dan salat-salat sunnah ini semuanya merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali dan merupakan rawatib as-salat, sunnah yang muakkad atau muakkadah yang mengiringi salat wajib. Dan tidak disebutkan di sini yang merupakan akad tilka salawat, itu rakaatan qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Nabi tidak pernah meninggalkannya hadaran wala safaran. Tidak ketika mukim, tidak pula ketika safar. Beliau senantiasa menjaganya 2 rakaat sebelum salat subuh. Adapun salat ratib yang lainnya, Nabi hanya melakukannya pada saat mukim. Adapun pada saat safar, beliau tidak melakukan ratib. Dan syahidnya, salat Nabi SAW di waktu siang, 2 rakaat. Qala haddatsana Adam. Adam ibn Abi Iyas wa Abu Iyas ismu Abdurrahman qala akhbarana Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amirul Mu'minin bil hadith qala akhbarana Amr ibn Dinar qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yakhthub idza ja'a ahadukum wal imamu yakhthub aw qad kharaj falyusalli rak'atayn. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan beliau sedang berkhutbah. Dan sebab wudunya berkaitan kisah Sulaik yang masyhur. Sulaik al-Qatafani radhiyallahu anhu ketika waktu Jumat beliau masuk ke masjid dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. As-sallait, apa engkau sudah salat? Maka Sulaik mengatakan, "La." Maksud beliau belum salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sulaik untuk salat 2 rakaat. Dan di antara lafaz yang disebutkan di sini, beliau mengatakan idza ja'a ahadukum wal imamu yakhthub aw qad kharaj falyusalli rak'atayn. Jika seseorang di antara kalian datang ke masjid pada hari Jumat dan ia mendapatkan imam sedang berkhutbah atau telah keluar, telah datang untuk menyampaikan khutbahnya, falyusalli rak'atayn, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Dari yang lain tambahan, yatajawazu fihima, dan hendaknya ia meringkas salatnya, itu tidak memperlama salatnya, sekalipun tetap dengan menjaga ketumakninahan salatnya. Dan dari sini disebutkan oleh para ulama yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu wajib, karena mendengarkan khutbah Jum'ah itu hukumnya wajib. Bersama dengan itu, Nabi SAW tetap memerintahkan orang yang masuk ke masjid untuk sholat 2 rakaat, sekalipun imam dalam keadaan berkhutbah. Dan juga ini menjelaskan atau menekankan makna hadis Abi Qatadah yang sudah kita lalui di hadis yang kedua dalam bab ini. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seseorang masuk dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian nas berikutnya, qala hadatsana Abu Nu'aim wal Fadl ibn Dukin qala hadatsana Sa'ib ibn Sulaiman al-Makki qala sami'tu Mujahidan yaqul Uthiyah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi manzilihi. Faqila lah, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dakhal Ka'bah. Qala fa'aqbaltu fa'ajidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaj. Wajidu Bilalan indal bab qa'ima. Faqultu ya Bilal, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت فأين قال بين هاتين الأسطوانتين بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari oleh Mujahid Mujabir rahimahullah ta'ala, Mujahid mengatakan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu diberi khabar, dan saat itu beliau berada di tempatnya. Dikatakan kepada beliau, ini Rasulullah SAW telah masuk ke dalam Ka'bah. Dan sudah kita lihat kejadiannya di Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan Hajibul Ka'bah, penjaga pintu Ka'bah, untuk membuka pintu Ka'bah. Kemudian semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dan beliau sholat di dalam Ka'bah 2 rakaat. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau mengatakan faqbaltu, aku segera mendatangi Ka'bah, faajidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaj. Maka mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Wajidu Bilal indal bab qa'ima, dan aku mendapatkan Bilal berada di pintu Ka'bah, sedang berdiri. Maka bertanya, wahai Bilal, apakah Nabi SAW salat di dalam Ka'bah? Qala na'am. Maka Bilal mengatakan, iya. Qultu fa'ain. Maka Ibn Umar bertanya kepada Bilal, di sebelah mana beliau salat? Qal, maka Bilal mengatakan, bayin hatain al-ustuanatain. Beliau salat di antara dua tiang ini. Beliau tunjukkan tiang yang berada dalam Ka'bah. Tsumma kharaja fa shalla raka'atain fi wajhi al-Ka'bah. Kemudian beliau keluar dan salat 2 rakaat di depan Ka'bah. Ini hadis Abdul bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menunjukkan Nabi SAW salat 2 rakaat. Dan juga hadis ini menunjukkan diperbolehkannya salat di dalam Ka'bah. Sebagaimana juga hukumnya sama salat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah lingkaran yang ada di bangunan luar Ka'bah sekarang, yang mana sebenarnya itu merupakan bagian dari Ka'bah. Hanya saja dahulu tatkala orang-orang Quraisy memugar Ka'bah, mereka kekurangan biaya untuk memperbaiki Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka mereka bangun seperti yang ada sampai sekarang. Dan Hijr Ismail diberi tanda oleh mereka sebagai tanda bahwa itu bagian dari Ka'bah. Jadi salat di Hijr Ismail boleh. Hukumnya sama dengan salat di dalam Ka'bah. Hanya saja kalau tawaf tidak diperbolehkan tawaf masuk ke Hijr Ismail. Tidak sah tawafnya kalau tawaf masuk ke Hijr Ismail. Tawaf harus dari bagian luar Hijr Ismail, karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Dan juga di sini menunjukkan bagaimana syiddatu tahabi Abdul bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai ketika beliau di rumahnya, di tempat tinggalnya, diberitahu Nabi masuk ke dalam Ka'bah, mereka langsung, beliau langsung keluar menuju Ka'bah. Dan beliau bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu yang mengetahui kejadian yang terjadi dalam Ka'bah. Apa yang dikatakan Nabi SAW ketika dalam Ka'bah? Beliau salat di dalamnya. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, Talim al-Bukhari, qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, awsani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rak'atay dhuha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW berwasiat kepadaku agar aku menjaga 2 rakaat di waktu duha, agar aku senantiasa menjaga salat duha 2 rakaat. Sebagaimana wasiat yang lainnya, karena beliau bersih dengan 3 perkara, yaitu shaumu thalathayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dan wasiat yang ketiga kepada Abu Hurairah yaitu an-naum al-witr, agar aku salat witir sebelum aku tidur. Kemudian beliau mengatakan waqala Itban, dan berkata Itban, Itban Malik, lalu menyebutkan apa nama Malik. Waqala Itban wa Itban Malik qad alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu an bada mashtadda an-nahar wa safafna wara'a fa raka rakatain. Berkata Itban Malik radhiyallahu taala an, setelah beliau datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menginginkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya dan salat di rumah beliau, maka kata beliau esoknya di waktu pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak bersama Abu Bakar radhiyallahu taala an ba'da mashtadda an-nahar, matahari sudah mulai terik. Beliau datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala wa safafna wara'. Kemudian beliau salat di rumahku dan kami membuat shaf di belakang beliau. Faraka rakatain. Maka beliau salat 2 rakaat di rumah Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala. Dan sama dengan kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala, diperbolehkannya salat sunnah berjamaah, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Ini kejadian di waktu siang. Dan kalau waktu malam tentunya sangat banyak sekali. Hadis-hadis menunjukkan Nabi terkadang sholat bersama para sahabatnya, sholat berjamaah. Kemudian bab berkembang tatawwu badal maktubah, bab sholat sunnah setelah sholat wajib. Qala haddatsana Musaddad, Musaddad ibn Sarhad, قال حدثني يحيى بن سعيد والقطان عن عبيد الله العمري قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. Sama dengan hadis di bab sebelumnya. Ibnu Umar mengkhabarkan bahwasanya beliau salat bersama Nabi SAW 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat setelah Jumat. Kemudian di sini beliau menambah penjelasannya, fa ammal maghrib wal isya fa fi baiti. Adapun 2 rakaat badal maghrib dan badal isya beliau lakukannya di rumahnya. Mafhumnya bahwasanya kalau badal zuhur dan juga qabla zuhur beliau lakukan di masjid. Dan berkaitan dengan salat sunnah semuanya boleh dilakukan di masjid ataupun di rumah. Hanya saja Nabi mengatakan afdhalu shalatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Seabdul-abdulnya salat seorang ada di rumahnya kecuali salat wajib. Qala ibn Abi Zinad dan Musa ibn Uqbah An-Nafi' ba'da al-isya fi ahli. Tabau Katsir ibn Farqad wa Ayyub An-Nafi'. Sama fi ahli sama fi baiti bimana. Qala wa hadathani ukhti Hafsah anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusalli sajdatain khafifatain ba'da maydul fajr. Wakana sa'atan la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Kemudian Ibnu Umar mengatakan haddatsatni ukhti Hafsah, menceritakan kepadaku saudariku itu Hafsah, Hafsah bintu Umar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 2 rakaat khafifatain dengan ringan dan panjang atau pendeknya salat tentunya perkara yang nisbi relatif, tapi dibandingkan dengan salat-salat yang biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 2 rakaat qabla al-fajr itu dilakukan dengan ringan. Sampai Ummul Mukminin Aisyah seperti yang sudah kita lalui, beliau mengatakan aku tidak tahu apakah Nabi membaca Ummul Kitab atau tidak, karena tidak seperti biasa yang beliau lakukan dalam salat. Tentunya kalau membaca Ummul Kitab kita katakan pasti membaca, karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kembali ke hadis Hafsah, kata Hafsah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 2 rakaat ringan setelah terbitnya fajar, setelah masuk waktu subuh, itu salat qabliyatul fajar. Dan waktu itu merupakan waktu yang aku tidak bisa masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, waktu khusus untuk beliau dan keluarganya. Sehingga dalam menukil hadis qabliyah fajar tidak beliau nukil, beliau nukil melalui berita atau riwayat dari saudarinya. Adapun qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib dan isya dan ba'diyah jumat beliau bisa menukilnya, beliau melihat langsung sekalipun Nabi melakukan sholat di rumahnya. Adapun qabliyatul fajr beliau menukilnya dari saudarinya Hafsah, karena kata beliau waktu itu waktu yang aku tidak bisa masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabahu Katsir ibn Farqad wa Ayyub An-Nafi wa qala ibn Abi Zinad an Musa ibn Uqbah An-Nafi ba'da al-isya fi ahli. Salat ba'da al-isya katanya di rumahnya. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.